Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, senang sekali dan syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara Hikmah Pagi, acara yang disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia. Dan apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan saja sehat Rafiat, ya tidak kurang suatu apapun dan tentunya kita berharap senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah pemirsa, pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membina masyarakat yang harmonis, ya. Dan tentu ini sangat penting melihat bahwa fenomena sekarang ini banyak sekali, mudah sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, perdebatan, pembunuhan, kejahatan, kekerasan dan lain sebagainya itu terjadi. Dan ini tentunya kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari anggota masyarakat yang sangat plural. Nah, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Narasumber yang sudah hadir di studio TVRI adalah Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah Abdullah Syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali bisa bertemu kembali nih sama Ibu Tuti Alawiyah. Karena insya Allah kita akan mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan pencerahan lagi, ya, mengenai bagaimana kita hidup dan membina masyarakat yang harmonis. Baik, pemirsa, seperti kita tahu bahwa Ibu Tuti Alawiyah adalah Presiden International Muslim Women Union, ya, dan juga Rektor Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Dan bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan ciri khasnya selendang BKMT, ya, Badan Kontak Majelis Taklim yang dipimpin langsung oleh Ibu Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS. Baik, langsung saja kita akan memulai dialog kita, Bu, tentang bagaimana membina masyarakat yang harmonis. Di depan tadi Ivy mengatakan bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang sangat plural, yang beraneka latar belakang dan beraneka ragam, ya, sehingga kita harus paham bagaimana kita berperilaku sebagai anggota masyarakat itu tadi. Nah, tentu berpedoman dengan Al-Quran, ada konsep-konsep agama, konsep Islam yang mengajarkan kita dalam kehidupan seperti ini. Ini bisa dijelaskan, Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian dan para pemirsa TVRI yang saya hormati, kaitan dengan membangun masyarakat yang harmonis, kita mulai dengan ajaran Islam. Islam ini agama terbesar di Indonesia. Islam juga mengajarkan bahwa manusia itu merupakan kesatuan, kesatuan yang utuh. Kita semuanya ini kan makhluk manusia di dunia ini sekitar 6 miliar sekarang ini atau 6 miliar lebih. Itu dimulai asal muasalnya dari Adam dan Hawa. Dari situ berkembang biak manusia bersuku-suku, berbangsa. Tetapi Allah kasih tahu bahwa manusia diciptakan demikian itu untuk lita'arafu, untuk saling kenal-mengenal. Jadi artinya sangat luas daripada gaul kita membangun komunitas dunia yang besar itu, untuk bukan saling bermusuhan, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling ta'aruf, kenal-mengenal. Kita mengenal sebuah ucapan yang sering kita ungkapkan, yaitu disebutnya ukhuwah. Tapi ukhuwah ini, persaudaraan ini, telah begitu diatur cabangnya banyak. Ukhuwah utama kita adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam seagama di dunia. Kita ketemu di kereta api di negara mana, katakanlah, terus dia itu assalamualaikum, atau kita yang mengucapkan duluan, dia bilang saya ini muslim, kita pun bilang saya juga muslim, maka kita tiba-tiba menjadi seperti dekat dan bersaudara. Ada juga ukhuwah yang perlu kita pahami, ukhuwah wathaniyah. kita bersaudara sebangsa, setanah air. Bagaimana nih semua bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai-bagai etnik, suku, agama, ya, agama budaya. Dan budaya beda. Dan kita juga terdiri dari kepulauan. Pulau ini sampai 17 ribu pulau. Nah, semuanya itu bangsa Indonesia. Kita sudah diikat oleh bahasa Indonesia, oleh bendera merah putih kita, oleh sesuatu kepemerintahan yang berdaulat. Jadi kita ini harus paham ada ukhuwah kebangsaan kita. Ada ukhuwah yang disebut juga basyariyah, ya, secara kemanusiaan. Ada ukhuwah juga yang disebut jinsiyah, perempuan, laki. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kita sangat merindukan satu persaudaraan yang kokoh, yang kuat, yang diikat oleh saling tolong-menolong. Kalau dikenal di negeri kita kan gotong royong. Dalam Islam ada sebuah bangunan yang perlu kita pahami, yaitu bangunan tolong-menolong itu di atas dasar apa? Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang mesti diingat. Marilah kita saling tolong-menolong di dalam kebaktian dan dalam takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa, dalam permusuhan. Nah, kita dilarang untuk bermusuhan satu sama lain dalam membangun dosa, maksiat, bersiruk dalam maksiat, dalam dosa. Ini kita dilarang. Tetapi ini pun ta'awun dalam kebaktian dan dalam takwa, ini pun kita lihat sudah mulai banyak goyah. Persaudaraan kita tidak terbangun dengan baik. Ada kelompok-kelompok, lalu kelompok dengan kelompok itu berhadapan. Bukan mengikat tali persaudaraan, jalan bersama-sama untuk membangun. Kita kan harus membangun keadilan, kita harus membangun kesejahteraan, kita harus membangun masyarakat kita agar bisa masyarakat kita menjadi masyarakat yang bermartabat. Ini pun tidak mudah. Jadi saya melihat membangun masyarakat yang harmonis ini didahuluilah oleh diri kita, oleh kemauan kita, agar kita bisa berbuat. Kenapa? Jinakkan hati. Kita ingat ayat wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingatlah kata Allah, wadhkuru, ingatlah nikmat Allah, ya, wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Dulu kamu bermusuh-musuhan, pertumpahan darah terjadi, perang terjadi, gabilah lain ribut, berkelahi, gak habis-habisnya, saling menguasai satu sama lain, serakah dan lain-lain sebagainya, menginjak yang kuat, menginjak yang lemah, yang kaya menginjak si miskin, terjadi. Tapi Allah dengan agama nih, dulu kan hidup dengan jahiliyah begitu, iya, tidak ada pegangan agama, ya? Maka Allah jinakkan hati. Fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu di dalam kehidupan bersaudara. Enak benar kalau kita ini semua saling merasa bersaudara. Nah, inilah Elvia, bahwa hidup harmonis itu harus dibangun. Sama kita saling sadar bahwa ada teman, kita hormati, kita hargai. Karena Islam mengajarkan betul itu. Hak tetangga aja juga harus diperhatikan. Dikasih tahu sama Islam. Benar. Fenomena yang terjadi ini juga seperti yang Ibu ceritakan, dulu pernah terjadi dan sekarang juga makin banyak hal-hal seperti itu. Antara apa, satu dengan lainnya saling merasa benar. Terus kalau kita lihat lagi di TV ya Bu ya, banyak sekali di daerah-daerah atau juga di Jakarta malah juga banyak terjadilah pertumpahan darah dan lain sebagainya. Mengapa Bu tidak ada kesadaran bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia di muka bumi ini Bu ya, yang menginginkan hidup tentram, aman, ya, damai. Harusnya lebih terbuka terhadap orang lain. Malah dalam Islam kita disuruh mencintai seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Atau ada lagi, yaitu mencintai lebih dari untuk diri kita. ini bisa kita lihat gambaran persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Contohnya ini ya. Harmonis sekali ini. Bagaimana orang Ansor yang sudah lebih dulu juga beriman ada, dia juga sebetulnya butuh sesuatu tetapi diberikan kepada orang Muhajirin dengan ikhlas. Dia butuh nih, uangnya cuma sebegitu atau barangnya hanya itu, tapi dikasih buat saudaranya. Dia gak mikirin dirinya gitu. Dia memberikan nilai yang lebih, padahal dia ini juga butuh. Sampai begitu kecintaan orang Ansor terhadap orang pindah Muhajirin itu. Ini luar biasa keindahannya tuh persahabatan. Kita udah punya itu yang seperti itu. Mari kita contoh. Jangan kita ini disebut sebagai salah satu daripada tiga hal yang Nabi mengatakan yang ketiga, wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kalau aja umatku ini saling menjatuhkan, dia maki sana, dia maki sini, saling menjatuhkan, jatuh dari pandangan Allah. Bagaimana kita melupakan keluarga besar kemanusiaan Adam dan Hawa? Keluarga besar kemanusiaan. Ingetin itu. Sehingga kita bisa senyum dengan orang lain. Orang lain. Ini senyum aja sekarang ini mahal. Padahal tidak bayar kan mestinya. Sedekah paling murah sekali. Cuma pinggir kita aja, bibir kita. Tapi itu karyawan dikawal oleh hati yang bersih gitu. Karena hati kita ada keselnya, gak demennya, bencinya, hasadnya, ngirinya, jadi suuzonnya. Dari situ, jadi senyum yang gampang begitu, murah dan mudah begitu, tidak bisa dilakukan. Nah, selalu penuh curiga, a priori kepada orang lain. Mengapa sih orang sekarang ini mudah sekali tersulut ya, dengan hal-hal yang kecil menjadi besar, dan mudah-mudah terpancing, akhirnya bentrok. Ini kenapa kesadaran yang tidak muncul, itu kenapa yang terjadi? Ya, ini kalau menurut saya ini adalah lemah. Ini punya penyakit adhaf, penyakit lemah. Kita lemah, gampang disuruh orang jadinya. Coba kalau kita kuat, kita tidak mudah diperdaya orang. Kita tidak mudah disulut orang. Kita tidak bisa terpecah-pecah. Jadi karena apa? Kita hatinya nih kuat. Kalau sekarang kita lemah, apalagi jangan sampai terjadi udah lemah sombong lagi. Nah itu kan kita tidak tepat untuk begitu. Jadi kalau mau bangun masyarakat harmonis, yang pertama adalah kita membangun kapital sosial yang disebut mutual trust, mutual assistance, dan mutual trust itu artinya saling percaya. Yang kedua, saling bantu. Ya, jadi saling bantu, saling percaya, ini paling penting. Kita udah gak percaya lagi sama yang lain. Kita hanya percaya sama diri kita. Dan bahkan kita sudah punya arogansi kelompok. Nah kan bahaya kalau kita berpikir begitu. Sama-sama Islam, sama-sama naik kapal terbang, hanya karena jaketnya lain merengut gitu. Kan gak bagus kalau kita begitu. Seperti kayak begitu. Jadi Islam, ingatlah, kita ini semua hendaknya kita bangun masyarakat dan komunitas kal jasadil wahid, seperti badan yang satu, yang selalu menguatkan satu sama lain. Yang kalau ada kena sesuatu, sakit gigi atau sakit pusing atau sakit jari kita cantengan, badan semua pada meriang. Itu komunitasnya mesti begitu. Iya, satu gambaran ya, bahwa kita saling ketergantungan antara satu dengan lain dalam hal yang positif begitu ya Bu ya. Nah kalau kita bicara lagi membina atau membangun masyarakat yang harmonis, mulai dari mana dulu nih Bu kita membangun hal ya? Pertama mulai dari diri sendiri, bahwa kita ini adalah bagian dari komunitas masyarakat, bagian dari komunitas dunia, bagian daripada ketergantungan dengan orang lain. Lalu diri dan keluarga, kita hormati lingkungan kita. Ini kalau kita bicara manusia ya, lingkungan kita. Umpamanya di dalam hak-hak tetangga itu, kalau dia saudara kita, kebetulan dia muslim, kebetulan dia tetangga, dia mempunyai tiga hak. Tapi kalau umpamanya dia adalah bukan keluarga, bukan saudara, bukan darah maksudnya, kerabat, tapi dia muslim, dia tetangga, itu dapat dua hak. Ini dalam Islam. Tetapi andai kata dia gak muslim, dia juga bukan saudara, dia datang dari mana, kita juga asal dari mana, dalam satu ketetanggaan, dia masih dapat hak. Satu hak dia tetangga kita. Yeah. Mari kita hormati. Yeah. Bahkan saking begitu banyak opennya Rasulullah terhadap tetangga, pesan-pesan Rasulullah sangat banyak, sampai orang mengira, wah jangan-jangan tetangga ini bakal dapat warisan. Saking dekatnya, begitu. Saking ada rasa sayangnya. Rasa sayangnya, rasa tanggung jawabnya, rasa kebersamaan itu sampai orang mengira bahwa oh jangan-jangan tetangga bisa dapat warisan. Ya subhanallah. Luar biasa ya ini ya, seperti itu ya. Baik ibu-ibu, silakan bagi ibu-ibu yang mau bertanya kepada Bu Tialo ya. Dari sini dulu di depan saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, saya ingin bertanya dalam kaitannya membangun masyarakat yang harmonis ini, ada enggak kaitannya dengan firman Allah yang tercantum dalam ayat 104 yang berbunyi wa taqminkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Kalau ada mohon dijelaskan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna dari sebelah kiri saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Dewi Kania. Ibu Tuti, saya ingin bertanya kepada Ibu. Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di negara kita adalah setiap hari kita melihat tayangan kekerasan, baik itu tawuran antar warga, atau bahkan yang lebih mengiriskan hati adalah tawuran antar pelajar, generasi penerus bangsa kita. Dan setiap hari kita disuguhi kekerasan-kekerasan yang makin sadis seperti mutilasi oleh yang sekarang ini sudah berani dilakukan oleh seorang perempuan. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah bagaimana caranya kita sebagai umat muslim mengaplikasikan ajaran Islam itu yang terkenal sebagai rahmatan lil alamin, membawa kedamaian supaya membawa keharmonisan di dalam masyarakat Indonesia khususnya. Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi Kania. Silakan Ibu. Ya, pertama tadi dinyatakan oleh Ibu Ratna, bagaimana adakah kaitan dengan wal taqum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kaitan ini bahwa di dalam hidup ini kita mesti menjadi umat, mau kita menjadi salah satu dari komunitas. Jadi janganlah kamu menjadi pribadi, tetapi disuruhnya oleh Allah jadilah kamu gabungan umat. Nah, kalau begitu kita harus bersatu dengan kelompok kita, bersatu. Setelah itu apa yang harus diberikan, dilakukan untuk membangun keluarga dan lain-lain? Ada tiga hal itu untuk menjadi keberuntungan kepada kita di situ, di ayat itu. Pertama, ajaklah orang kepada kebaikan. Ya du'una ilal khair. Jadi jangan sendiri, nanti orang bilang lu sok tahu banget gitu. Lu sok tahu banget ngajar-ngajarin gue gitu, katakanlah. Tapi kalau kita ini berdalam satu umat, dalam satu gabungan, orang tuh akan dengar. Makanya jangan sepelekan gabungan. Iya, berkelompok, berjamaah, kelompok, ya, berjamaah menjadi umat gitu. Sehingga menyampaikan dakwah kita, ngajakin orang kepada kebaikan itu benar-benar bisa diterima. Dan di sini ada keimbangan. Ya du'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, perintah yang ma'ruf, dan ketiga cegah yang munkar. Kalau kita mau jadi wa ulaika humul muflihun, menjadi orang yang falah, menjadi orang beruntung, ini begini. Bu, saya ingin pesankan juga dan juga pemirsa, kalau lihat ayat ini 2:1. Jangan kita mulai dengan nunjuk orang. Wa yanhauna 'anil munkar itu belakangan. Ajak dulu kepada kebaikan. Contoh. Jadi anak kita ini, umpama kita mau bikin keluarga harmonis, sebelum masyarakat keluarga dulu harmonis. Jadi anak kita ngomelin melulu, tidak, tunjukin dulu, ajak dulu, gitu, yang baik-baik dulu. Terus perintah dulu, yang enak-enak dulu, baru nanti kalau dia nggak benar, baru cegahnya. Ini kebanyakan orang mulai dengan yang cegah dulu, wah begitu. Yang ini dilupakan. Kalau kita lihat lagi dengan ayat Quran yang lain, Allah itu juga mengajarkannya begitu. Ghafiruz zanbi qabilut taubi baru syadidil iqab. Syadidul iqab. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun, Allah menerima tobat, Allah Maha keras siksanya. Jadi dua, banding satu. Jadi kelembutan dulu yang dikedepankan. Ya, kelembutan, lembut tetapi tembus. Nah, jadi ini dulu gitu. Di keluarga juga jangan yang baru datang lagi bagaimana terus kita kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa kata-kata. Kekerasan itu bisa juga tangan, bisa juga mata kekerasan. Yeah. Lidah apalagi. Betul, tajam. Tajam-tajam banget. Lidah bisa jadi bisa kayak ular. Lidah bisa jadi kayak pisau silet, tajam banget. Nah, ini juga harus diperkirakan. Yeah. Jadi kita ini mengajak komunitas untuk menegakkan yang baik, menegakkan yang ma'ruf, cegah yang munkar, harus berkelompok. Yeah. Lebih bagusnya begitu. Yeah. Nah, jadi yang kedua kepada Ibu Dewi Kania, kaitan dengan masalah yang sekarang memang sangat-sangat memprihatinkan. Saya kira permasalahan ini adalah hal yang berkenaan dengan menjadi keprihatinan bersama ini, kaitannya dengan kemiskinan, kaitannya dengan kemiskinan akhlak, moral, kemiskinan iman, kemiskinan harta. Perempuan jadi begitu kejam. Tapi mari kita lihat juga, perempuan kejam begitu kan waktu di wawancara, ibu itu di wawancara, dia menggambarkan bagaimana lakinya selalu atau suami selalu membuat kekerasan sama dia. Itu disimpan di dalam dada, dia pendendam barangkali. Akhirnya disimpan, terakumulasi ya. Unjuk begini, maka meledak pada saat itu. Apalagi ditambah oleh sempitnya perasaannya, yaitu kecemburuan. Cemburu lah, bagaimanalah. Ini karena apa dapat terjadi kayak begini? Dia tidak punya pergaulan mungkin. Dia tidak bergaul. Dia tidak punya teman untuk memberikan nasihat. Tidak membaur pada masyarakat. Dia. Tidak membaur. Jadi tidak membangun komunitas. Dia tidak nyampur dengan orang. Dia hanya bertanya pada dirinya. Kebetulan iblisnya banyak. Imannya banyak. Imannya tipis lagi. Jadi saat situ itu. Bahaya itu. Sedih kita, ini tantangan. Tapi mengenai tentang tawuran kita juga sedih. Bukan saja anak kecil atau SMP, SMA. Sekarang mahasiswa. Tawuran di tiga di suatu jalan ada tiga tempat. Di situ terjadi bentrok-bentrok dengan pisau dan benda-benda tajam. Oleh karena itu saya berpikir bahwa persoalan sekarang ini menjadi persoalan bersama. Yang harus ditegaskan. Siapa yang bertindak kejam, tegas. Polisinya ada. Jangan main hakim sendiri. Kedua, kita siarkan. Kita juga harus gelisah terhadap keadaan ini. Mari kita robah. Jika bisa dengan kekuasaan, kalau tidak robah dengan lidah, ya jangan. Kalau nggak bisa itu, baru dengan hati. Jadi inilah yang saya katakan, bangun masyarakat harmonis. Kaitannya dengan saling harga menghargai, tapi juga cegahnya dengan cara 2-1 tadi. Iya, kelembutan baru kita melakukan satu positif, tindakan. Positif, ya. Negatif. Iya. Tidak kita pungkiri bahwa setiap kita ini memiliki perbedaan-perbedaan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, konsep dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi gesekan-gesekan terjadinya satu kerasan barangkali ya. Ini bagaimana Bu menghadapi hal seperti pertama, ini? Pertama, kita lihat dulu dengan pikiran yang tenang, kombinasi akal sehat dengan hati, kalbu, kita manage bersama-sama. Jangan yang di depan nafsu. Nafsu bukannya mesti ditumpas. Nafsu hanya ditenteramkan dan di manage, dikendalikan. Tapi ini kita di atas, ini ada akal. Akal sehat kita ini harus dipakai. Common sense disebutnya ya. Akal sehat kita harus kita pakai. Dan kita juga mesti di sini ada yang tadi kurang saya sebut mutual respect. Artinya saling menghargai. Bukan hanya saling bantu-membantu dan saling percaya, tapi juga kapital respect. Sosial juga respect. Harus kita sekali-sekali pujilah orang lain. Jangan kita ngelihat orang lain selalu salah melulu gitu. Enggak pernah kita puji. Jadi mata kita udah sakit gitu. Ya. Jadi lihat matahari kagak enak lagi. Kenapa kita katakan matahari kok jelek? Karena mata kita yang sakit. Ya, ngelihat orang jelek terus mata kita yang sakit. Itu terjadi seperti begitu. Jadi kalau menurut saya ayat Quran banyak sekali untuk pegangan kita. Satu di antaranya jangan lupa wa kunu ibadallahi ikhwana. Itu jangan dilupain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Nah, kadang-kadang kita lihat kan kulit aja beda. Tetapi kalau bicara tentang kulit manusia beda, Terus kita juga gak boleh menghinakan. Yeah. Buktinya sekarang orang kulit berwarna bisa jadi presiden Amerika. Yeah. Jadi kita gak bukan itu ukuran-ukurannya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupamu, Allah tidak memandang jasmanimu, Allah memandang hati. Nah, ini kita suka ngerendahin, yeah. Ada ras gitu. Bu, mengapa sih Bu rasa tasamu kepada pihak yang lain itu kok sekarang suka, mahal sekali harganya, Ibu? Kenapa ya, Bu ya? Ya, jadi ini keangkuhan aja. Keangkuhan manusia, keangkuhan kelompok, bisa jadi keangkuhan sebagai suatu orang yang bagaimana, dan mungkin frustrasi aja. Kita gak mau dengan orang lain tuh, hati kita gagal, kita stres gitu. Tapi kalau hati kita sehat, semuanya ciptaan Allah. Dia pun juga tidak kita nyusahin kita, dia gak pernah ganggu rumah tangga kita. Kenapa kita kesel sama dia? Kenapa kita... Jangan-jangan kita yang sakit ya? Jangan-jangan kitanya yang sakit. Saya katakan gitu. Kitanya stres, kitanya frustrasi. Tapi kalau kita bangun tidur nikmat, Allah punya, beri kita kesehatan, terus kita bersyukur pada Allah, terus kita buka. Kalau saya punya prinsip 1000 sahabat kurang. Iya betul. Musuh-musuh itu sangat berbahaya. Kebanyakan. Jadi musuh satu kebanyakan 1000 sahabat kurang. Kurang itu aja. Baik, saya akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan dari depan saya ada. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusti Dirahmat. Ya. Ibu Tuti, begini. Tadi Ibu telah mengatakan bahwa untuk membangun masyarakat yang harmonis, bahwa itu dimulai dari diri sendiri. Agar kita menjadi orang yang penuh kasih sayang dan juga penuh kasih sayang dan juga cinta mencintai dan saling tolong menolong. Nah, dalam masalah ini kita tuh dihadapkan akan satu hal ya, bahwa orang-orang itu belum sadar bahwa mereka tuh harus seperti itu gitu. Terus bagaimana caranya kita supaya kita bisa berupaya kita untuk memberikan kesadaran kepada orang per orang dan juga orang kelompok per kelompok agar mereka bisa menyadari bahwa kebersamaan itu adalah sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis. Dan juga pertanyaan saya, bagaimana caranya kita membangun kebersamaan yang berkesinambungan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Kesinambungan ya. Baik, terima kasih Ibu Rustini. Silakan dari sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sobaria. Iya. Saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bu Tuti dengan banyaknya partai politik dan organisasi, terkadang masyarakat menjadi kurang harmonis. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi partai politik ini. Jadi banyak bentrokan gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Rustini dan Ibu Sabaria. Ibu, nanti kita lanjutkan dijawab oleh Ibu. Kita jeda dulu ya Bu ya. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Tuti Alawiyah atas dua pertanyaan ya. Pertama dari Ibu Rustini dan juga yang kedua dari Ibu Sobaria. Mungkin ya, bisa langsung ditanggapi. Nah, saya ambil yang umum saja. Yang pertama, kita ini ada manusia utama, yaitu Rasulullah SAW. Teladan utama, disebutnya Uswatun Hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu dalam pribadi Rasul contoh teladan yang baik. Jadi kalau kita mau membangun diri, mulai dengan diri kita, contoh dulu Nabi kita. Katakanlah kita gambarkan Rasulullah seperti sebuah villa di atas bukit. Yang kita ini jalan di mobil kita, jalan di keliling gunung itu, kita melihat ada sebuah bukit enak betul. Rasul itu gambaran pribadinya seperti itu. Teduh, ya? Depannya bagus, sampingnya bagus, dalamnya bagus, rumah tangganya, perilakunya. Nah, hal-hal yang sangat sepele pun Rasul itu perhatikan. Waktu udah pakai baju bagus, mau berkhutbah di Idul Fitri, ada anak nangis aja dia masih open. Kenapa kamu nangis di sini? Kenapa kamu tidak main dengan teman-teman kamu yang lain? Oh, saya enggak punya baju baru ya Rasulullah. Saya enggak punya ini, enggak punya itu. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa gitu? Mana ayam? Saya yatim. Maukah kamu berayah Muhammad, beribu Aisyah? Mau, diajak dulu. Itu kan suatu yang kecil gitu, tapi kita suka enggak open begitu. Jadi kita kurang dalam segi hal-hal kecil gitu. Rasulullah menjenguk orang sakit. Kadang-kadang kalau kita nih, terus terang ya, saya suka berasa aksi yang kurang, action gitu. Kita tahu apal ayatnya, tapi gak bisa ngamalin ya. Kita telah mempraktekannya. Kita Rasulullah menjenguk orang sakit. Rasulullah juga menyaksikan jenazah. Rasulullah juga ngopen sama anak kecil. Ya gulam samillah. Waktu makan itu Nabi ngelihat tuh anak makannya harus baca bismillah dulu. Ayo baca bismillah dulu. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. Kul mimma yalik, makan yang dekat-dekat supaya tuh anak jangan rakus. Kalau ngintip aja di sebelah sana ada makanan ikan yang gede gitu. Wah, nanti udah gedenya berkembang dia rakus, dia korupsi. Tapi diajarin cara-cara yang kecil-kecil gitu. Dari hal-hal yang terkecil ya, ini. Sama istri juga. Kan adu lari. Mana ada enggak di sini kita nih suami istri kita nih ngajak kita adu lari gitu. Mula-mula menang istrinya, yang kedua menang suaminya. Terus waktu lihat sebuah sandiwara syair, Aisyah belum puas. Tapi kata Nabi, coba kamu tinggikan kaki. Istilah orang Jakarta itu jingkek gitu. Jingkek. Coba lihat yang benar. Udah puas? Udah, baru jalan. Ada enggak kita punya waktu kayak begitu? Bisakah kita menghadiri undangan walaupun dari orang miskin? Rasulullah layani orang miskin, ngundang makan bersama-sama. Nah, ini adalah dampak-dampak bergaul yang mesti kita coba, yang kita bisa layani sehingga kita bisa berbuat. Nabi kita itu bergaulannya dalam rumah tangga juga ngeringanin istri. Nabi kita memerah susu, menjahit. Nabi kita menjahit ini apa, trompa, jahit baju. Beliau ke pasar. Nah, artinya hal-hal yang kecil itu tidak dilupakan begitu. Nah, sehingga kita bisa coba lihat Rasulullah itu selalu duluan bersalam. Nah, kita bisa enggak bersalam? Dan setelah itu berjabat tangan. Dan bahkan sering dikatakan lama jabatnya. Kita suka ujung doang. Mari kita bersalaman yang cukup. Karena rahmat Allah turun di saat di situ, saat kita berdua pegang kedua mata kita bertemu. Jangan kita buang muka. Jangan kita melengos. Lihat jilbabnya bagus sedikit aja melengos. Nah, di situ. Terus begitu juga Nabi kita menemani anak-anak kecil. Nabi kita memangku juga anak-anak kecil. Nabi kita juga suka memaklumi orang-orang yang lebih bodoh. Gak diputusin gitu ngomongnya. Didengerin, omongan. Jadi pendengar yang dijawab baik. Dengan baik. Jadi pendengar yang baik. Nah, hal-hal beginilah bisa membangun keharmonisan. Tetangga jadi teduh sama kita. Jauh jadi kangen. Bagaimana kalau baik, jauh kangen nih? Dan selalu baik prasangka ya Bu ya. Karena mungkin juga tali silaturahmi juga menjadi konsep yang sangat penting untuk membangun. Udah gak banyak lagi sekarang orang. Tapi lumayanlah ada SMS. Sehingga kita selalu kirim kabar, open kepada anak buah kita, kepada teman kita, kita SMS. Cuma kadang-kadang dari bawah kagak ngejawab. Saya jadi tersinggung ini. Sering dia SMS sama ibu ya. Ada Bu, kondisi begini Bu, di dalam rumah tangganya harmonis tetapi di lingkungannya tidak. Atau sebaliknya, di lingkungannya dia open dengan orang lain, justru dengan keluarganya tidak. Ini kenapa ya? Itu ada penyakit di hati. Penyakit lagi ya. Kita ini diajarkan sama Rasulullah berlindung dari 8 penyakit yang adanya di diri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ada 8 penyakit di sini. Yang Rasulullah tersebut sekali aja. udah 8. Belum yang lain-lain, masih berbelas-belas kali. Coba diartiin dulu barangkali dia yang ya, tadi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit risau, selalu gelisah, kesal ya. Gitu. Tadi itu, di rumah enak, di depan gak enak. Di depan enak, di rumah gak enak, risau aja hati. Udah gitu, udah begitu, risaunya dirawat. Dirawat pelihara. Bayangin Bu, ada orang kesel, dirawatin keselnya sampai setahun. Betah benar. Kenapa risau dirawatin? Kesel aja, merengut aja, dendam aja, terus pisahin diri. Dia nggak mau cari solusi. Padahal kita kan disuruh hanya 3 hari. Kalau hampir juga lebih sampai 3 hari. Bahkan janganlah kita mau tidur masih marah sama orang. Sehingga tidak pulang. Mau tidur masih ngambek. Jadi artinya kalau mau tidur marilah maafkan. Jembarkan dulu hati. Ya. Pules. Sehingga kita enggak sakit, kita sehat-sehat aja. Karena kita suka maafin orang. Khudil afwa. Berilah maaf. Gitu. Jangan dia udah minta berkali-kali kita gak maafin. Nah itu perlu. Jadi hubungan antar suami, relasi-relasi, keluarga, mertua, ipar, ini juga harus dibenahin. Suka ada ganjelan yang begitu-begitu, tolong jangan ada ganjelan. Bismillah, kembalikan semua kepada Allah ketika kita mau tidur. Nah setelah itu kita juga bertanya, malah diatur sama Nabi tentang salam aja diatur. Orang jalan dengan orang duduk salam, kan begitu. Orang dikit sama orang banyak salam. Jadi semuanya itu udah diatur. Malah disebutkan oleh satu hadis, absus salam alaman arafta wa malam ta'rif. Sebarluaskan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Artinya kita sama siapa aja bersalam. Ini termasuk juga dalam konsep muamalahnya dalam Islam ya Bu ya. Konsep muamalah dalam Islam itu mungkin bisa dijelaskan lagi secara gampang. Ya kalau umpamanya konsep Islam itu terhadap masalah muamalat kan urusan-urusan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita ini. Dagang juga masuk di situ, pergaulan masuk di situ, urusan yang menyangkut kontrak-mengontrak di situ dan urusan-urusan yang menyangkut kepadanan, padu-padan kita dalam kehidupan, itu juga memang harus di situ. Nah kalau adanya parpol sekarang banyak, ya itulah sebabnya kita masih dalam reformasi. Ada orang yang masih ngimpi reformasi itu harus begini, harus begitu. Sehingga kita nih, maaf saja, kita memang menjalankan suatu masyarakat yang berdemokrasi, tetapi kita suka gak siap gitu. Untuk kalah kita gak siap. Ngomongnya sih kita nih pengennya kalah atau menang kita siap. Tapi begitu dalam kalah. Prakteknya pengennya menang. Lalu kalah kita kagak siap. Nah oleh karena itu terjadilah kita bawa orang, maka jadilah huru hara di sana sini gitu. Saya kira kita janganlah jadi provokator, tapi jadi dai, dai-nya. Baik, silakan ibu-ibu ada lagi yang mau bertanya dari depan saya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartini. Kalau kita melihat terutama di kota-kota besar, nyaris tetangga pun tidak saling mengenal. Apakah ini hasil dari adopsi budaya yang belum siap kita terima dengan budaya kita yang ada di timur? Mungkin Ibu Tuti bisa memberikan penjelasan. Kemudian apa salah mengadopsi pemahaman tentang hak asasi manusia? Terima kasih. Ya, baik, bagus pertanyaan. Dari sebelah kiri saya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariamah. Saya ingin mohon dijelaskan kepada Bu Tuti, sebab dari semenjak kita mendengarkan uraian, banyak sekali upaya, usaha dan kendala dalam kita membina masyarakat yang harmonis. Nah, yang saya inginkan penjelasan dari Bu Tuti, manfaat, manfaatnya masyarakat yang harmonis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya. Dari Ibu Hartini tadi, ini bagaimana nih? Boleh gak kita mengadopsi budaya dari luar? Dan apa segi positif negatifnya barangkali ya, termasuk pemahaman tentang HAM? Ya, kalau soal budaya luar, bahkan kita sebetulnya khawatir karena kita mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa sebetulnya. Kalau budaya gotong royong itu adalah budaya kita Indonesia. Yang selama ini kita lakukan, tetapi karena ada banyak benturan-benturan budaya luar yang kagak pas dengan kita, budaya kita terkikis gitu. Soal bertetangga yang baik itu budaya kita. Kalau dulu sih kita bahkan tidak punya pagar-pagar, tidak ada awas anjing kan ke rumah kita, pagarnya tinggi gitu, gak ada. Tapi kita malah orang yang jalan aja itu kita kasih tempayan di depan atau tempat air. Jadi siapa yang kecapean kita jalan kaki, minum di situ. Dan di depan rumah kita ada balai. Zaman dulu di Betawi itu ada balai. Di mana balai itu bisa orang istirahat duduk. Sekarang kita pakai pagarnya tinggi banget. Nah, karena kita ini penuh kecurigaan dengan banyak orang dan sudah ada hal-hal yang memang dari contoh-contoh di media yang kekerasan itu sampai telek-telek. Kalau zaman dulu, katakanlah terjadi di film itu perkosaan, katakanlah paling spray-nya yang berantakan. Iya, bukan jadi adegannya. Orangnya adegannya tidak ada, tetapi spray itu seperti menandakan bahwa menandakan terjadi apa di situ. Kalau sekarang darah bercecer begitu rupa, pisau bagaimana, cara buka pintu bagaimana, cara memberi masukan racun bagaimana, divisualisasikan semua. Sudah divisualkan. Sehingga terjadilah orang sekarang contoh-contoh kayak begitu, anak kecil aja bisa terjadi meniru apa yang dia tonton, sehingga dia berbuat yang bukan main. Nah, makanya kita bikin ada undang-undang pornografi, karena coba kita lihat berapa banyak setelah itu menambah di situs-situs itu orang yang berbuat-berbuat kayak begitu. Jadi adopsi dari mana aja, kalau baik kita ambil, kita lestarikan juga yang punya kita. Tetapi janganlah istilahnya membabi buta, mengadop dari mana tetapi dalam membabi buta. Karena kita sudah mempunyai pegangan-pegangan yang lengkap. Di dalam Islam kalau kita pelajari itu lengkap banget, lengkap sekali untuk kita bisa tampil dimanapun kita tampil, pada zaman apapun tampil, itu selalu hal yang baru. Tentang hak asasi manusia, jangan lupa selain HAM ada KAM, kewajiban asasi manusia. Jangan maunya hak aja, hak saya mana, hak saya mana, kewajibannya gak dijalanin. Kita nih punya perusahaan atau punya lembaga, gaji aja kita pikirin susah, dia mintanya gaji melulu yang bagus-bagus, tapi kerjanya gak makin bermutu gitu, kerjanya tidak bagus gitu. Jadi ada KAM selain HAM, hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Saya membicarakan tentang hak asasi manusia pada saat pidato di Mekah dalam internasional konferensi. Saya bicarakan Islam sudah luar biasa, 1500 tahun yang lalu sudah digemakan tentang masalah penghormatan ya kepada individu, penghormatan kepada harta benda kita, milik kita, kehormatan kita. Kita aja nih kalau masuk ke rumah, masuk ke rumah kita bersalam, assalamualaikum, ketuk diam aja, assalamualaikum, diam aja. Tiga kali assalamualaikum gak ada yang maut, kita boleh keluar. Berarti kita gak boleh main seradak seruduk aja, apalagi selanang-selanang jalan belakang lagi, udah gitu buka hordeng kamar lagi. Nah, ini kan gak tepat gitu. Ini ada etika-etika yang sudah diajarkan. Memang Islam membangun akhlak karimah. Betul. Innama bi'istu liutamima makarimah. Ibu sedikit menyinggung tadi undang-undang pornografi ya, pornoaksi dan pornografi ini tentunya juga mungkin upaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, tujuannya Bu ya, bagaimana masyarakat yang betul-betul menghargai martabat perempuan. Pendapat Ibu orang-orang yang tidak setuju dengan ini undang-undang ya, ini apa menurut saya Ibu? Kira ini ada hal yang waktu itu ya saya lihat terlalu diada-adakan. Kita kan ada juga budaya-budaya tertentu di Bali, di Jogja ataupun di mana, itu kebawa. Kedua juga tidak memahami bahwa ini sebetulnya adalah untuk martabatkan perempuan juga. Di mana-mana undang-undang undang-undang pornografi itu ada. Ada ya. Ya karena ini adalah kata-kata porno itu adalah omongan pelacur-pelacur kan. Kalau kita lihat makna dari kata-kata porn itu. Iya betul sekali. Jadi jangan kita lihat pornografi itu namanya dulu aja udah kelihatan. Betul. Ini obrolan dengan kolega-kolega pelacur. Nah itu ya. Sebetulnya begitu. Dan sudah jelas-jelas ini bersumber dari Al-Quran ya. Artinya jangan kita sampai jaga, orang. Kita jaga martabatkan anak-anak kita, martabatkan perempuan betul, biar terhormat, biar baik. Ya baik, terima kasih Ibu, sayang sekali waktunya sangat terbatas, kita harus mengakhiri dialog pagi hari ini. Terima kasih sekali Ibu Titi Alwia, tetap semangat untuk melanjutkan dakwahnya dan menjadi inspirasi bagi kita semua perempuan untuk tetap berdakwah dan berarti bagi masyarakat. Amin. Ibu-ibu terima kasih juga, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang tetap setia bersama kami untuk menyaksikan dialog hikmah pagi yang insya Allah akan mendatangkan satu kemanfaatan yang luar biasa untuk kehidupan kita sekarang dan ke depan. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Fiyo di atas nama seluruh sahabat kerja yang mengucapkan bila kita tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.